Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, langsung aja kita mulai sesi kedua ini. Baik, sebelum kita mulai dengan pertanyaan dari ibu-ibu, ini sudah ada pertanyaan dari Tunis. Dua poin, ini masih terkait dengan zakat, infak, dan sodakoh. Bagaimana jika zakat mal langsung kami berikan pada saat pulang ke tanah air, terutama diberikan kepada satu saudara kandung sendiri yang menurut penilaian kami masih miskin karena rumah masih ngontrak, untuk kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan memiliki banyak hutang, atau memiliki rumah sendiri tapi untuk kebutuhan sehari-harinya masih kekurangan. Dua, kepada paman, bibi, dan saudara dekat yang bukan saudara kandung, yang juga dalam tanda kutip menurut kami masih kriteria miskin. Yang ketiga, jika masih ada uang zakatnya diberikan kepada pihak lain yang bukan saudara yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Kami khawatir kriteria miskin yang kami tetapkan sendiri itu salah, tidak benar secara syar'i. Jadi mungkin agak pertanyaannya lebih ditekankan pada bagaimana kriteria miskin untuk kita berlakukan kepada saudara kandung sebagai penerima zakat. Itu yang nomor satu. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'ad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita buka sesi kedua pada kesempatan hari ini, Senin kali ini, dengan sisi syariah. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan, atau mungkin ingin mengangkat sebuah isu sehingga kita musyawarahkan bersama. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, kita tahu bersama-sama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, innama sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah, khususnya sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa sih, Bu? Zakat. Lil fuqara, untuk orang-orang miskin dan seterusnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sedekah itu untuk 8 kelompok sebagaimana surat At-Taubah ayat 6, ya kan? Coba dibuka deh At-Taubah ayat 6, saya bisa buka. Innamas sadaqatu lil fuqara, yang pertama, terus orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, empat, terus yang keempat, berikutnya orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang hutang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Ya, 8 kan ya, benar nggak tuh 8? Ngomong-ngomong nih, ya kok 8 ya, 8. 8. Jadi, nah, kan Allah dalam ayat ini menyatakan zakat itu sedekah. Allah menyatakan zakat dalam ayat ini sedekah, maksudnya sedekah wajib. Nah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi juga bersabda bahwa sedekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqah 'ala dzirrahim sadaqatun wasilah." Sedekah atau zakat yang kita berikan kepada orang yang punya hubungan rahim, gitulah, keluarga besar, kerabat, itu pahalanya dua, kata Nabi. Pahala zakat dan pahala silaturahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nah, timbul pertanyaan gitu loh, gimana kalau misalnya saudara saya miskin, Ustaz, boleh gak saya kasih? Dan yang perlu kita dudukkan sebagaimana inti dari pertanyaan di atas, parameter miskin tuh kayak apa sih, gitu ya. Karena kan miskin di Jakarta beda sama miskin di Gunung Kidul misalnya, gitu ya. Miskin di Muscat beda dengan miskin di Bandung. Jadi miskin itu kan relatif ya, benar gak ibu-ibu? Gitu lah. Kalau di Jakarta orang miskin tapi masih punya motor, gitu ya. Kalau orang di kampung mah punya motor mah udah orang kaya, gitu. Jadi apa parameter miskin? Nah, perlu kita camkan kalau kita buka buku-buku fikih, Maka parameter miskin adalah jika penghasilan selama satu tahun di bawah kebutuhan pokok selama satu tahun, itu miskin. Apabila penghasilan satu tahun itu di bawah kebutuhan pokok selama satu tahun, sandang, pangan, papan gitu loh, nah, itu miskin. Itu miskin yang bisa mendapatkan, oh ya makasih, miskin yang bisa mendapatkan zakat. Itu parameternya. Sama kan seperti zakat fitri. Zakat fitri kan dikasih kepada fakir miskin. Apa parameter miskin di dalam zakat fitri? Yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya di hari Idul Fitri gitu loh. Jadi parameternya itu penghasilannya di bawah kebutuhan pokok. Nah, karena zakat mal setahun sekali, maka parameternya setahun. Karena zakat fitri fungsinya untuk membuat semua umat Islam gembira, happy di Idul Fitri, maka parameternya hari itu gitu loh. Jelas ya, Bebe, ya. Jadi itulah ukuran miskin. Nah, kebutuhan pokok di setiap negeri kan beda-beda. Harga sembako aja beda-beda kan gitu ya. Harga kontrakan itu beda-beda misalnya. Kalau misalnya kita tinjau dari segi papan. Jadi sekali lagi itu parameternya, walau telah misal, mungkin itu. Pertanyaan kedua tentang penyaluran uang bunga bank yang berupa riba. Yang kami ketahui salah satunya bisa disalurkan untuk pembangunan MCK. Untuk diketahui Ustadz, kita sedang dalam proses mencoba membantu yang di Bogor, kegiatan Mbak Heni untuk MCK. Yang dulu sudah 4 unit sudah terlaksana, yang berikutnya ini rencananya 3 unit di Tasikmalaya. Yang kami ketahui salah satunya bisa disalurkan untuk pembangunan MCK. MCK sendiri tidak terlepas dari penyediaan air untuk bersih-bersih. Sedangkan kami mendengar bahwa salah satu sedekah amalan jariah itu adalah sedekah air atau memasang pompa air. Apakah ini berarti mekanisme penyalurannya dipisahkan? Maksudnya kalau untuk kamar mandinya saja memakai uang riba boleh, lalu untuk pompanya atau penyediaan airnya harus berdasarkan dari uang yang bersih. Iya. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama ketika mereka menyatakan bolehnya mengambil uang riba dengan catatan dialokasikan ke tempat lain. Nah, terus mereka berbeda tuh para ulama kita. Apakah kita hanya boleh memberikan ke fasum fasos saja atau bisa dikasih secara bebas, kasih siapa aja boleh gitu ya? Itu terjadi perbedaan, apakah hanya untuk fasum fasos atau dialokasikan secara bebas. Walau ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, terus saya sempat sharing dalam masalah ini berkait dengan salah satu ustadz juga yang mengambil program S3 di Madinah, dan memang fak beliau itu masalah muamalat. Dan hasil diskusi kami itu sempat juga kami cross check ke beberapa masyayikh di Madinah. Wallahu ta'ala bisawab, jawabannya adalah insya Allah boleh dialokasikan ke atau tidak terbatas ke fasum fasos gitu, boleh kasih ke yang lain, dengan alasan adalah kaidah fikih yang menyatakan perpindahan harta dari tangan yang satu ke tangan yang lain itu bisa merubah hukum harta tersebut, bisa merubah hukum harta tersebut jika harta haram itu diambil atau didapatkan dari transaksi ridho sama ridho. Jadi kaidahnya gini, perpindahan harta dari tangan yang satu ke tangan yang lain itu bisa merubah hukum harta tersebut dari haram jadi halal, dengan catatan harta haram tersebut diperoleh dari transaksi ridho sama ridho. Contoh riba. Riba itu kan kalau dapat uang riba kan ridho sama ridho, ya enggak? Ya kan? Si bank yang ngasih juga ridho gitu ya kan ya. Ridho sama ridho. Maka jika terjadi perubahan uang, itu bisa merubah hukum uang tersebut. Dalilnya nih, dalilnya. Kita tahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbelanja di pasar Yahudi di Madinah. Dan kita tahu bersama bahwa Yahudi itu mendapatkan uang dari jalan yang haram. 99% haram lah. Akaluna lisuhut kata Allah. Mereka tuh pemakan harta haram gitu loh. Itu Yahudi pemakan harta haram. Dan kita tahu bersama bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih pernah berbelanja di pasar Yahudi yang otomatis mereka modalnya dari harta haram kan gitu ya, modalnya dari harta haram. Tapi ketika barang tersebut yang modalnya dari harta apa tadi haram berpindah ke tangan Nabi dengan jalan yang halal, jalan yang halal di sini apa? Jual beli, gitu. Jual beli kan halal ya, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi boleh gitu. Jadi orang Yahudinya sendiri dosa ketika barang itu berpindah ke tangan Nabi, Nabi halal gitu, karena Nabi peroleh dari harta proses yang halal. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah menggadaikan baju perang beliau ke orang Yahudi. Dan lagi-lagi orang Yahudi itu dapat duitnya dari jalan yang haram. Dalam surat apa? Al-Maidah ya, 42 coba cek nih. Biar kita pasti nih bahwa Yahudi secara umum dapat uang dari jalan yang haram. Jadi jelas dalam ayat ini Allah mengatakan Yahudi itu pemakan hal yang haram deh gitu loh. Khususnya sogokan, riba. Tapi Nabi SAW menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi. Nah menggadaikan itu artinya apa sih? Minjem dengan jaminan, itu kan menggadaikan ya. Jadi ketika kita menggadaikan barang, artinya gini, ketika misalnya saya menggadaikan iPad saya ke Bu Ade, berarti kan saya makan hartanya Bu Ade, benar nggak? Nah gitu kan, berarti jadi Nabi makan hartanya Yahudi. Kok bisa? Ah itu tadi, perpindahan harta dari tangan ke tangan. Jika harta tersebut diambil dari ridho sama ridho, itu bisa merubah hukum harta yang haram jadi halal. Jelas sampai di sini? Nah, oleh karena itu kita kan bicara tentang uang riba. Ketika uang riba, ini kan uang haram yang didapatkan dari transaksi ridho sama ridho. Maka kita nggak boleh makan tuh. Kalau kita makan haram. Tapi apa fatwa ulama? Kita buang. Kenapa? Karena kalau kita biarkan di bank, maka uang itu akan diputar lagi untuk transaksi-transaksi yang sama atau hampir sama. Jadi untuk memilih kemudaratan yang lebih ringan, kita ambil, tapi kita nggak boleh makan. Karena kalau kita haram, kita kasih ke orang. Gitu loh. Atau misalnya itu tadi buat fasum fasos. Nah, dianya itu bebas menggunakan. Karena sudah berpindah kan. Kita nggak boleh makan, dia boleh makan. Seperti tadi, kalau Yahudi makan harta dari jalan-jalan yang haram, mereka dosa. Tapi ketika itu sudah berpindah ke Nabi dengan cara yang halal, nggak ada masalah sama sekali. Kecuali kalau itu uang haram yang ngambil harta orang. Nah ini, itu nggak bisa merubah hukum uang. Contohnya gini, saya ngambil tabletnya Bu Ade gitu loh. Terus saya hadiahkan ke Bu Manda. Boleh gak Bu Manda terima? Ya gak boleh lah, orang itu punya Bu Ade. Pak Ustadz balikin Pak Ustadz. Itu bukan punya Pak Ustadz, itu punya Bu Ade gitu loh. Jelas, jadi kalau itu jadi jangan kiaskan ke uang hasil korupsi gitu. Uang hasil rampok, uang hasil pencurian, jambret, copet. Itu gak bisa berubah. Karena itu bukan uang Anda, itu uang dia, Anda harus balikin ke dia. Jelas ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi walau tanah bisawab, dengan konsep seperti ini, kita bisa bebaskan mereka mau ngapain aja, mau dipakai buat air kayak atau apa, itu bebas. Karena sekali lagi ini bukan sedekah, ini menghilangkan harta haram, menghilangkan harta haram. Nah, diantara ulama yang berfatwa demikian adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, boleh nggak kita diundang apa ke rumah orang karena diundang lalu makan-makan di sana, padahal kita tahu nih gitu loh, yang tuan rumahnya nih pemasukannya ini nggak halal. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kul wa alaihi wizruha. Makan aja, dosanya ditanggung tuan rumah gitu loh. Karena sudah beda perubahan. Ketika Anda makan uang tersebut, itu sudah berpindah. Jadi akadnya itu akad hibah kan, memberikan makanan kepada orang. Jadi kita nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Mungkin itu, walau tanah misal. Ibu-ibu yang di sini ada yang mau nanya? Jadi sebentar, untuk yang MCK tadi, okay, batasannya pokoknya fasum fasos ya, sesuatu yang tidak dikonsumsi. Walau talam, kesimpulannya adalah bebas mau kasih fasum fasos boleh, mau kasih orang boleh, dan seterusnya boleh. Karena itu tadi kan, selama sudah terjadi perpindahan, mereka bebas gunakan apa saja, nggak terpaut dengan itu. Jadi dari sini, mau air mau apa nggak ada masalah gitu loh, udah kasih aja mereka. Benar banget. Karena bagi dia tuh bebas, mau gunain apa aja bebas. Kita nggak boleh gunain gitu loh. Kebetulan kan menjelang Ramadan ini banyak kegiatan, banyak proposal yang diajukan gitu kan ya Ustaz. Jadi lebih fleksibel ya kalau apapun sembako. Walaupun itu ya. Walaupun sekali lagi saya berikan catatan di awal tadi, memang terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Tapi kalau kita lihat dalil, rasanya ini yang paling paling kuat, dan apalagi didukung oleh fatwa Abdullah bin Mas'ud. Wallahu ta'ala bisawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Butet lagi dari UK. Bagaimana hukum sedekah melalui transfer atas nama yayasan seperti rumah zakat atau basnas? Ke mereka ya? Enggak terkait dengan melalui zakat. Transfer atas nama yayasan seperti rumah zakat atau basnas. Maksudnya transfer zakat ya melalui mereka? Sedekah. Insya Allah selama amanat nggak ada masalah. Selama amanat boleh. Karena sebenarnya zakat itu diambil oleh pemerintah. Diambil oleh pemerintah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka. Jadi sebenarnya konsep Nabi di zaman Nabi khusus untuk zakat itu yang ambil pemerintah atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang jadi masalah kan di negeri kita nggak diterapkan hal itu. Oleh karena itu lebih fleksibel, yang penting kita keluarkan mau langsung boleh atau mau melalui badan-badan seperti itu pun nggak ada masalah selama amanat. Tapi pastikan amanat gitu loh, pastikan tidak ada kepentingan. Selama kita tahu badan ini nggak ada kepentingan, maka nggak ada masalah sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saling memberi hadiah di antara suami dan istri, Ustaz. Masya Allah ya, gimana Bu nih? Kan Oh iya, betul. Alhamdulillah kan kita di sini udah ngaji, udah tahu kalau semua yang ada pada kita tuh akan dihisap. Apa yang kita beli akan dihisap. Sementara dan alhamdulillah juga bahwa bapak suami-suami kami juga sudah mengaji. Alhamdulillah mereka juga tahu bahwa apa membahagiakan istri itu mendapat pahala yang amat besar. Masya Allah. Jadi tapi ini jadi gimana? Saya nggak tahu ini jadi masalah apa ini saat ya. Jadi di sisi lain istri kami sudah mulai mengerem untuk membeli sesuatu gitu. Karena pas beli, aduh takut dihisap, jadi kami rem gitu. Tapi di sisi lain suami-suami itu dari beberapa ibu ya saya dengar juga mengalami hal yang sama. Kami itu dibanjiri banyak hadiah. Masya Allah. Dan kadang-kadang saya merasakan sendiri suami saya itu suka maksa, udah beli aja kalau mau, beli aja nggak apa-apa gitu. Karena kami itu, tapi kan ini agak harganya kadang suka nggak make sense misalnya. Tapi dia, udahlah sama kamu suka beli gitu loh. Kayaknya sih memang ibu-ibu yang juga merasakan hal yang sama kalau Ustaz. Mereka juga suka curhat saya sama malam-malam. Jadi ini tuh suatu yang patut disyukuri, atau jadi di sisi lain istrinya mulai mengerem, tapi di sisi lain suami ingin membahagiakan istri sampai maksa-maksa gitu loh Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya itu aja Ustaz. Iya, ya, terima kasih. Iya ibu-ibu yang dirahmati. Ini masalah rumah tangga yang gak ada di Indonesia kayaknya nih. Hanya ada di Muska. Kalau di Indonesia tuh saya sering dapat pertanyaan, gimana ya Pak Ustadz, suami saya gak nafkahin saya, suaminya gak perhatian. Tapi kalau di Muska justru masalahnya ini, suami-suami kita royal banget nih Pak Ustadz, luar biasa lah. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bedakan ya, sikap suami dan sikap kita sebagai seorang istri. Kalau sikap ibu sebagai seorang istri, maka ibu terima, bahkan wajib terima. Kalau ibu gak terima berdosa. Jadi kenapa demikian? Karena konsep ketaatan seorang istri kepada suami, konsep ketaatan seorang istri kepada suami. Kita tahu bersama bahwa istri wajib taat kepada suami. An-Nisa 3:4. Fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh adalah qanitat. Jadi wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, dalam sisi apa aja sih seorang istri harus taat kepada suami? Semuanya kecuali maksiat. Kalau maksiat enggak boleh taat. Maksiat gak boleh taat. Oleh karena itu selama hadiahnya itu bukan barang yang haram, bukan barang yang haram, maka istri wajib taat gitu loh. Dan buat marah suami kan dosa besar. Salah satu diantara kelompok yang sholatnya gak naik dari ubun-ubun kepalanya apa? Yang pertama Abdun Amik, hamba yang kabur dari tuannya, maka sholatnya gak akan naik dari ubun-ubun kepalanya sampai dia kembali. Dan yang kedua adalah istri yang durhaka, yang bikin marah suaminya sampai dia minta maaf dan suaminya memaafkan. Jadi kalau suami kasih tas, ibu tolak, akhirnya marah, ah itu gak boleh tuh. Nah jadi sekali lagi, selama yang dikasih halal ibu harus terima. Nah cuman itu dari sisi istri ya. Dari sisi suami, dia harus melihat kebutuhan istri. Dan yang kedua, apakah ini akan menimbulkan sebuah lifestyle yang negatif gitu loh. Terus mubazir apa enggak. Jadi itu sebenarnya arahnya ke suami, bukan ke ibu. Karena kan ibu gak ingin gitu loh. Nah saran saya kalau demikian, yang pertama hadiahnya diterima dulu lah. Karena kan orang kalau udah beli atau udah pengen ngasih, ditolak itu emosi, marah, kesel. Nah setelah itu ketika bilang saya seneng banget dengan hadiah tersebut, terus apakah gak lebih baik begini mas gitu loh. Jadi baru bicaranya itu setelahnya. Bicara baik-baik gitu lah. Atau coba deh kita tanya sama Ustadz deh, gini, kalau gaya hidup kayak gini tuh benar atau enggak sih? Kalau saya mah seneng-seneng aja gitu loh, apalagi dikasih. Tapi itu tadi, kita harus tahu porsi seorang istri dan porsi seorang suami. Karena kan gini Bu, ya kalau bahasa politik kan bahasa kita kan branding position kita tuh harus tahu gitu loh. Jadi posisi kita tuh ada di mana, kita harus paham. Makanya dalam interaksi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus tahu siapa kita dan posisi lawan kita. Lawan di sini bukan negatif ya, bisa lawan bicara, bisa misalnya memang musuh beneran atau yang ada di hadapan kita. Dan yang ketiga kita harus melihat lingkungan. Sebenarnya itu konsep muamalah, hubungan sosial di dalam sunnah Nabi. Jadi dalam sunnah Nabi yang harus kita pikirkan adalah posisi kita ini kuat atau enggak gitu loh, lemah atau enggak, atau seperti apa. Terus siapa yang di hadapan kita dan posisinya seperti apa. Lalu pihak ketiga yang ada di sekeliling kita nih gitu loh, itu kita harus tahu. Nah dalam kasus ini posisi kita sebagai seorang istri yang harus taat kepada perintah suami selama tidak maksiat. Nah, ini maksiat bukan. Hukum asalnya ini tidak maksiat gitu loh. Mungkin ada yang mengatakan mubazir. Sebenarnya kan mubazir bisa disiasati. Ibu ambil tas itu, ibu jual tas yang lain gitu loh. Misalnya kayak Boci. Boci misalnya sudah punya 25 tas. Nah, lebih. Oke. Okay. Boci punya 25. Terus Pak Rafli ngasih lagi gitu loh. Pak Rafli ngasih lagi jadi 26. Itu kan mubazir tuh. Nah, satu kasih Bu Ade, satu kasih Bu Nini, kasih semuanya gitu loh. Jadi kan simpel, enggak ada mubazir di sana. Jadi bisa itu simpel, itu konsep yang bagus gitu loh. Seperti itu. Makanya apa? Ada seorang ahli ilmu tuh ditanya, saya sudah punya mobil, terus tiba-tiba ada orang ngasih mobil lagi ke saya gitu loh, dan dia minta tolong jangan ditolak. Tapi saya hanya butuh satu gitu loh, gimana? Padahal kan Nabi juga mengatakan la tarudul hadiah, kalian nggak boleh nolak hadiah tuh. Ini juga hadis yang tadi belum sempat saya sampaikan. Kata Nabi la tarudul hadiah, jangan tolak hadiah, apalagi dari suami. Itu dosanya parah tuh kalau kita tolak. Nah, ya udah terima, kata ahli ilmu tersebut, terima hadiahnya, mobilnya, lalu Anda bisa mobil Anda kasih orang gitu loh. Gitu loh. Jadi fatwanya saya kasih tahu retorlek ya. Jadi dia enggak bilang mobil yang pertama dijual kasih orang gitu loh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak cara untuk enggak mubazir kok. Jadi kita bisa win-win solution nih. Kita amalkan hadis taat ke suami, kita amalkan hadis gak boleh nolak hadiah, terus ketiga, kita bisa terhindar dari ayat tentang mubazir dengan kasih barang tersebut ke orang lain. Gitu. Banyaklah solusinya. Tapi bersyukur banget ya kalau masalahnya itu ya, Masya Allah ya. Di samping di belahan dunia lain masalahnya ribet-ribet, di Muscat masalah rumah tangga adalah gimana cara ngadepin suami yang suka ngasih. Luar biasa nih di Muscat. Hebat. Jelas ya. Satu lagi Ustaz. Tentang ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir terus sampai maksudnya pas kita meninggal dia masih mengalir terus. Apakah hanya ilmu agama saja Ustaz? Atau ilmu yang memang berguna, saya langsung misalnya contoh ilmu berbagi ilmu memasak misalnya. Masya Allah. Bagi saya, bagi kita yang tinggal di luar Indo, ilmu memasak itu urgent banget ya. Ya, jadi apakah itu ya juga jadi ilmu? Kalau misalnya ada orang, duh mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat orang lain, jadi bisa mengalir terus pahalanya gitu. Apakah itu juga termasuk Ustaz? Iya. Ya, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Tapi kalau ibu-ibu suka ngasih hadiah ke suami kan ya? Enggak ya? Kasih hadiah buat suami ibu, apalagi suaminya tipekal begitu kan, Masya Allah ya. Kan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah lah, kalian akan saling mencintai. Iya. Kita bahas pertanyaan yang selanjutnya. Ilmu yang bermanfaat itu kayak apa sih gitu ya? Itu kan hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka amalnya itu terputus kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir gitu ya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, Nabi SAW mengatakan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ulama sepakat bahwa ilmu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu agama. Itu sepakat, gak ada perbedaan. Jadi ilmu yang masuk ke dalam hadis ini adalah ilmu agama. Lalu timbul pertanyaan, gimana nih kalau ilmu yang non agama gitu loh, misalnya ilmu bahasa asing, ibu ilmu tentang tempe orek gitu kan ya, gitu, cireng, lagi-lagi cireng, nggak tahu hari ini kok temanya cireng, saya agak heran lah. Nah dapat pahala nggak? Allah Ta'ala dapat, dengan syarat niatnya ikhlas, niatnya tuh pengen bantu orang, memberikan manfaat kepada orang untuk Islam dan kaum muslimin gitu lah, kalau bahasa ininya ya, bahasa besarnya itu untuk Islam dan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena tidak ada kata-kata agama dalam hadis tersebut. Dalam ilmu usul fikih, ini hadis mutlak. Artinya hadisnya bebas, ilmu yang bermanfaat gitu lah. Yang benar-benar positif ya. Bukan bisa dimanfaatkan untuk keburukan, bukan, tapi dimanfaatkan secara positif. Apapun itu akan mengalir. Contohnya misalnya kita punya ilmu tentang sambal terasi, terus kita ajarin teman kita, wah semenjak itu tuh suaminya semakin cinta sama dia, wah itu dapat pahala besar tuh kita gitu, tuh itu ngalir terus. Terus istri teman kita wariskan ke anaknya, wah suami anaknya juga semakin cinta sama istrinya tersebut, itu ngalir terus pahalanya lah, luar biasa. Jadi itu baru masakan. Misalnya bahasa asing, sehingga kita anak-anak atau teman kita atau apa bisa mudah bicara dengan atau bisa komunikasi, memperlancar urusannya, itu pahalanya ngalir terus jelas. Masya Allah. Coba kira-kira kita punya ilmu apa? Ilmu nawar, nah itu juga bisa. Tapi jangan kejam. Ingat kan pertemuan yang lalu, jangan kejam. Begitu lah. Jadi kan biar nggak ditipu orang tuh kan kita harus tahu trik-triknya gitu lah. Masya Allah. Ya itulah. Atau ilmu tentang toko termurah di Maskat tuh. Jadi kan orang tuh kalau mau beli oleh-oleh perginya ke toko tersebut, dia bisa lebih hemat, terus nabung, naik haji, pahala buat kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya macam-macam lah ilmu lah. Ya, yang penting dimanfaatkan secara positif. Ya. Ada pertanyaan lain nih? Ini Ustadz, ada titipan dari teman di Jakarta. Oh, yang di Jakarta? Kalau di Jakarta mah nanya langsung aja lah, hari Rabu lah. Malu katanya kalau nanya sendiri. Oh, ini apa dia menikah dengan orang dari Singapura. Jadi istri kedua, tapi istri pertamanya meninggal. Nah terus qadarullah suaminya kena penyakit stroke. Suaminya bilang sama dia bahwa dia suruh pulang ke Indonesia karena dia pengen diurus sama anak-anaknya. Gitu. Setelah 6 tahun tidak ada kabar, dia gak boleh nengok suaminya. Jadi bagaimana status si istri ini, bolehkah dia minta cerai karena dia gak dapat nafkah lahir batin? Oh gitu. Itu gimana Ustaz? Ya terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Saran saya ini, kalau masalah pernikahan kita bahas secara teori ya gitu loh. Jika memang kasusnya demikian gitu loh. Jadi kita tidak merekomendasi dia bercerai. Tapi kalau memang ada kasus seperti itu, dia disuruh pulang oleh suaminya, gak boleh merawat, gak boleh tinggal bareng, apalagi gak dapat nafkah lahir batin, maka jelas dia boleh minta cerai. Jelas dia boleh minta cerai. Dan apabila dia drop, dia down, dan dia butuh pendamping hidup pada saat itu, dan itu tidak didapatkan, dan kalau kondisi ini terus berlangsung, akhirnya imannya turun, maka cerai bukan hanya boleh, tapi disyariatkan pada saat itu. Cerai disyariatkan. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama fikih dalam buku-buku fikih mereka. Tapi saran saya, kalau mau bertindak sebaiknya mediasi dulu, gitu loh. Bicarakan, kirim delegasi untuk bicara dengan suaminya. Jadi cerai itu jelas pintu terakhir lah. Cerai itu jelas pintu terakhir. Jadi saran saya, konsultasikan dengan lebih baik. Kalau mungkin ada hal-hal ganjalan, mungkin minta tolong ustadz yang dia kenal dan kirim atau telepon atau hubungi ya anggota keluarga yang bisa berdiskusi dengan pihak suaminya. Baru setelah semuanya deadlock, baru perceraian. Itu mungkin itu. Allah telah bisa. Karena begini Bu, Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah menyatakan sebuah statement yang luar biasa. Kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadhukha lan yadhuqa jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak pernah merasakannya, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Apa maknanya? Maknanya surga di dunia itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Orang beriman, orang yang bertakwa, itu pasti bahagia dunia akhirat. Karena itu konsep Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian masuk ke dalam agama yang akan membahagiakan kalian. Artinya, orang yang menjalankan agamanya secara benar, dia pasti akan bahagia di dunia, lalu dia akan bahagia di akhirat. Pemahaman terbalik, jika dalam rumah tangga kita nggak bahagia, pasti ada yang salah dalam rumah tangga tersebut. Pasti ada syariat Allah, ketentuan Allah, atau perintah atau larangan Allah yang kita abaikan, maka kita tidak bahagia. Nah, ketika kita tidak bahagia di dunia, ini bukan akhir dari segalanya, kena lagi di akhirat gitu loh. Kan agama tawarkan itu kan kebahagiaan. Agama tidak menawarkan materi. Pengajian kita itu tidak menawarkan harta atau tahta, tapi kita menawarkan konsep agar kita ini bahagia gitu loh. Bahagia itu harus. Makanya keliru sebagian orang yang ketika terjadi masalah rumah tangga yang sangat parah, solusinya hanya sabar Bu, sabar Bu, sabar. Anda keliru. Suaminya sudah selingkuh sana, selingkuh sini, selingkuh sini itu, sabar Bu. Gimana dia bisa bahagia dengan rumah tangga demikian? Itu di Jakarta, itu ada suami selingkuh, sekali selingkuh tuh bisa 7 wanita. 7. Sekali selingkuh ya, bukan pengalamannya selingkuh 7 wanita, sekali selingkuh 7. Dan dia kalau tanya kabar selingkuhan selingkuh itu kayak kirim broadcast gitu loh. Bagaimana kabar kamu yang itu kirim ke 7 orang, 7 orang gitu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bisa dilakukan sama 20 tahun pernikahan. Pola begitu tuh. Terus istrinya, sabar Bu, sabar Bu. Ya gak bahagia, gimana Anda bisa bahagia dengan pernikahan demikian? Kalau udah begitu ultimatum lah. Apalagi perselingkuhan di Jakarta, kita tahu sendiri Jakarta gimana. Yang anak SMA aja udah hubungan badan, apalagi yang punya semuanya. Na'udzubillah. Jadi gak bisa sabar Bu. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu kata Ibrahim Al-Khawwas, as-sabatu 'alal kitab wa sunnah. Sabar itu kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, itu sabar. Bukan pasrah gitu, ya jalanin aja, ini kan cobaan hidup, enggak bisa demikian. Nah, oleh karena itu pola rumah tangga demikian, kalau memang demikian itu enggak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tersiksa lah suami di sana, kita di sini, kita enggak boleh ketemu dan seterusnya. Dan itu menyalahi kodrat. Karena kan surat Ar-Rum ayat 21 apa? Litaskunu ilaiha. Kan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda ciptaan, tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup bersama dengan dia dengan bahagia. Jadi hidup bersama, bukan dipisahkan begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu alma mater nih ya. Kita satu alma mater di mana, SMA atau SD, Pak? Satu alma mater. Ya, gimana, Bu? Kan suami kerja sini, dia mendapatkan visa gitu. Sang istri juga kita diberikan visa sama seperti suami, 2 tahun gitu umur visa tersebut. Lalu misalnya selama kita di sini, kalau kita bekerja kan berarti visanya visa pekerja ya Pak Ustadz ya, lain lagi. Tapi kayak misalnya kita berdagang di sini, kayak misalnya jual masak apa cateringan atau jualan kue atau macam itu, kita bisa dikatakan mempersalahgunakan visa tersebut nggak Pak Ustadz? Karena visanya ikut sang suami lalu kita berjualan gitu, itu dilihat dari sisi Islamnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan adalah al-muslimuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan MOU-nya. Makanya kan tanda orang munafik apa? Ayatul munafik itulah, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara maka dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji maka dia ingkari. Wa idza tumina khan. Dan ketika dia diberikan amanat maka dia khianat. Jadi apabila dia berikan amanat maka dia khianat. Itulah tanda orang-orang munafik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan bagaimana MOU yang terjadi antara kita dengan pemerintahan sebuah negara. Karena kan tergantung ininya loh, kriteria bekerja di sana. Contoh misalnya kan kayak misalnya di Jakarta, di beberapa komplek itu dilarang rumah dijadikan tempat usaha. Tapi kan tempat usaha di sini itu nggak semuanya demikian. Contoh, boleh nggak seseorang ibu rumah tangga buat kue-kue kering di dapurnya terus dia jual di tempat pengajiannya? Jawabannya boleh. Terus di mana dia buat kue tersebut? Di rumah. Berarti kan menjadikan rumah tempat usaha. Tapi kan yang dimaksud pemerintahan daerah di sana bukan itu gitu loh. Iya kan? Maksudnya misalnya membuat rumah itu seperti ruko, rumah toko, terus misalnya buat restoran gitu kan, restoran rumahan yang akhirnya rame dan seterusnya ngeganggu tetangga dan seterusnya. Jadi kita harus dudukkan yang dimaksud usaha atau pekerjaan di negara tersebut itu parameternya apa dan rambu-rambunya seperti apa. Apakah sebatas kita jago masak terus kita jual ke ibu-ibu yang lain itu dimaksud bekerja? Kan itu perlu kita dudukkan. Kita perlu kita dudukkan terlebih dahulu. Apakah itu dinamakan pegawai? Kalau di Jakarta kan ya enggak lah, bebas gitu loh. Karena memang ini penting. Makanya surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, "Aufu bil uqud." Komitmenlah dengan MOU kalian. Dan itu insya Allah lebih berkah. Tapi kita harus lihat dulu penjabaran MOU tersebut. Kalau itu insya Allah gak ada masalah. Wallahu ta'ala bisawab. Lalu bagaimana hukumnya dengan berinvestasi misalnya membangun hotel, rumah-rumah kos atau resor gitu, walaupun ada embelan di belakang tidak menjual minuman keras atau tempat lebih syar'ilah gitu. Itu pada dasar hukumnya itu apa Pak Ustadz? Boleh atau enggak? Secara umum gitu? Iya, secara Islam lah maksudnya. Maksudnya? Seperti kita berinvestasi. Mau di Moskat bukan? Enggak. Oh, di mana? Di mana aja gitu. Hukum asalnya resor atau buat hotel atau seperti itu. Iya, perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang konsepnya bebas, konsepnya jelas gitu ya. Konsepnya jelas, kita menjual makanan atau minuman halal, enggak macam-macam. Maka masalahnya boleh gitu loh. Enggak ada masalah. Terus misalnya tidak ada yang bisa menjamin ke depannya resto itu seperti apa. Oke, kalau untuk makanan halal, minuman keras tidak, tapi maaf kalau terus nanti ada perzinahan atau apa itu jadi bagaimana? Iya. Yang terpenting buat SOP-nya dulu. Buat SOP-nya dulu, karena kalau misalnya kemungkinan terjadi maksiat di mana-mana gitu ya, di mana-mana jelas lah, di mana-mana ya simpel aja sekarang orang bekerja di Jakarta, di perkantoran atau di masyarakat, siapa sih yang murni 100% aman dari lingkungan yang gak ada maksiatnya? Kan gak ada gitu. Dan fatwa ulama pun gak suruh semua eksodus keluar nyari ke hutan dan ke kampung, kan gak juga. Karena kita hidup di zaman fitnah, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi yang terpenting, misalnya kalau kita misalnya membuat hotelnya harus jelas gitu ya. Kalau kita sudah buat rambu begitu, tetap aja ada yang main, itu udah bukan urusan kita dengan Allah gitu, itu urusan dia. Tapi coba dulu, usaha dulu dong gitu. Kalau ini pakai KTP dan seterusnya. Iya, betul. Asal nggak dibiarkan ya, kayak misalnya kemarin kan lagi rame-rame di Tebet ya, kita tahu lah. Itu memang, tapi kan semua nutup mata gitu loh. Orang terjadi di depan mata mereka, dan kita tahu lah daerah-daerah di beberapa titik Jakarta kan, kita semua ngerti bahwa dari dulu memang udah begitu. Dan orang itu cuek bebek aja, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita usaha, pokoknya kita buat rules ya. Tapi ya namanya juga manusia kan, kita gak bisa pastikan gak ada maksiat sama sekali. Kan demikian ya. Maka itu sudah bukan tanggung jawab, bukan tanggung jawab kita. Ya contoh simpel aja lah. Ibu punya acara kondangan gitu loh. Terus ada yang datang, ada yang datang bawa ceweknya atau bawa pacarnya, terus peluk-pelukan, cium-ciuman gitu di acara ibu. Kan ibu gak tanggung dosa. Enggak kan? Karena itu bukan tanggung jawab saya udah berusaha membuat sebuah event yang aman, tapi kan kalau udah gitu gimana Pak Ustadz, nggak bisa lah. Tapi jangan kita lepas tangan atau pura-pura nutup mata, ini yang jadi masalah gitu loh. Mungkin itu kalau bisa. Terkait dengan membagi ilmu resep masakan. Oh ya, gimana? Burunung dari Tunis tanya, bagaimana jika resep itu dirahasiakan atas dasar rahasia dagang? Mm-hmm. Apakah itu termasuk menyembunyikan ilmu gitu, tidak mau berbagi ilmu? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama itu hak ya, itu boleh. Karena ini gak berkaitan dengan ilmu agama yang gak boleh. Tapi kalau ilmu dunia, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi gak harus gitu-gitu juga kali gitu loh. Kalau kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, rizki itu di tangan Allah. Dan semakin kita berbagi, itu semakin berkah. Semakin berbagi, semakin berkah. Dan yang membuat orang datang ke restoran kita tuh banyak faktor loh. Nggak hanya taste gitu loh, nggak hanya rasa, banyak faktor. Pernah itu nggak ibu-ibu kan? Ini ada yang banyak orang itu ya, orang Sunda ya. Kalau kita dari Tol Cipularang mentok Cilenyi, terus muter balik itu ada warung apa tuh? Ke arah Garut. Masya Allah, tahu Sumedang. Ah itu kan luar biasa tuh ya. Saya tuh kagum banget loh kalau lewat sana tuh. Hebat gitu loh. Bayangkan bertahun-tahun gak ada yang gulung tikar, berarti kan mereka mendapatkan keuntungan. Itu poin. Yang kedua, secara taste atau secara rasa sama gak? Sama. Yang ketiga, sekali lagi, benar-benar gak ada inovasi gitu loh. Beda sama tukang serabi di Bandung. Ada serabi rasa coklat, rasa stroberi. Tapi tahu Sumedang rasa coklat kan gak ada. Sumedang rasa srikaya gak ada juga. Jadi murni tahu Sumedang. Dan bayangkan, mereka semuanya kompetitor di tempat yang sama, dan tidak ada kelebihan sama sekali. Tapi semua bisa hidup, bisa nyaman, bisa eksis sampai hari ini. Dan yang menariknya, di sepanjang jalan itu, beberapa teori ekonomi dan teori usaha itu nggak berlaku. Contoh, tempat strategis nggak berlaku. Orang berpikir, warung tahu yang awal-awal itu yang paling sukses. Kenapa? Karena yang paling awal dilihat oleh pengguna jalan atau yang bawa mobil. Tapi justru terkadang kebalik. Justru yang pertama-tama itulah iklan gratis yang paling terakhir. Kan gitu ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berapa kali ngalamin langsung, begitu lagi lewat sana, ngelihat tukang tahu pertama belum berminat. Terus kan jalan terus tuh, tukang tahu kedua, lewat tukang tahu kedua ada perasaan kayaknya asik juga nih tahu. Tukang tahu ketiga, terus nanya istri, mau tahu enggak ya? Nggak usah deh, terus jalan. Kayaknya boleh juga tuh tahu tuh. Kan begitu, begitu boleh juga tahu, apakah kita merem mendadak? Kan enggak, kita mulai nepi, jadi deh ke tukang tahu yang ke-23 gitu. Jadi, subhanallah. Dan ketika kita ditanya, mas, kenapa ke tukang tahu yang ke-23? Nggak tahu saya, pokoknya ini aja, feeling saya kesini aja. Itu Allah SWT yang menggerakkan. Itu contoh yang sederhana. Banyak hal. Jadi jangan lupakan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu baru contoh. Yang kedua, kita bisa bermain di service gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya orang yang hatinya tulus sehingga dia bisa rubah dia bisa buka resep makanan. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi gini loh. Terus juga jangan lupakan, apalagi resep ya, resep tuh main tangan deh gitu loh. Ibu punya resep nasi uduk terenak di dunia, tapi kalau saya ngerjain tetap aja gak enak gitu loh. Jadi resep masakan itu tangan tuh beda gitu loh, cara miji, pokoknya gimana, gak bisa udah beda. Keringetnya beda gitu loh. Kan gitu, itu yang asin-asin itu kan keringetnya, Masya Allah. Jadi gak itu syaitan yang bikin takut kita, jadi pelitnya minta ampun. Jadi resep sama yang ngaduk beda. Dan bayangkan makanan kalau kita olah dari hati itu kan rasanya juga beda ya. Jadi orang yang benar-benar sharing resep masakannya itu hanya orang yang punya hati mulia. Nah kalau orang udah punya kekualitas hati seperti itu, Allah akan bantu. Allah yang akan ngatur marketingnya tuh Allah. Jadi PR-nya langsung Allah yang kasih hal-hal demikian. Terus yang kedua juga cara masaknya juga pasti lebih enak. Terus yang ketiga kesan. Jadi kesan dan chemistry dari pelanggan tuh juga beda. Cara melayani pasti juga beda. Jangankan yang enak, yang gak enak aja bisa rame loh. Ada tuh mie ayam di Pondok Kelapa, itu rasanya standar banget, bahkan di bawah standar, tapi rame-rame aja. Waktu itu pernah ketemu teman dari Bekasi, lo makan di sini juga? Iya, kenapa? Gak tahu, pokoknya kangen aja sama mie ayam. Jadi padahal rasa mie ayamnya tuh biasa banget, tapi bisa rame gitu loh. Jadi banyak hal di luar teknis yang berbicara dalam masalah itu. Yakin deh sama Allah. Belum lagi pahalanya loh. Pahalanya. Kita bocorkan rahasianya itu, terus dia sukses, itu pahala buat kita. Dan ingat, tidak ada istilahnya rizki diambil orang tuh, gak ada. Masya Allah, itu paling penting lah. Rizki kita udah segitu. Allah Ta'ala misalab lah. Saya boleh nanya Ustaz ya? Iya. Tentang pemilihan negara tempat anak kita menuntut ilmu. Baru-baru ini ada penetapan hukum di Irlandia bahwa di sana sudah dilegalkan pernikahan antar sejenis. Nah, saya kepikir gitu. Sebetulnya batasan apa yang kita bisa pakai untuk negara tempat anak kita menuntut ilmu gitu. Misalnya kayak katakan Jerman. Jerman itu punya banyak kelebihan gitu ya. Anak-anak tidak perlu membayar uang sekolah, hanya sangat low cost lah di sini. Tapi memang ada risiko bahwa kebencian terhadap Islam cukup tinggi di sana. Tetapi tidak ada secara mutlak hukum yang di sana yang sangat bertentangan dengan syariat kita gitu. Sependek yang saya tahu gitu. Tapi beda dengan misalnya Irlandia atau Amerika yang sekarang katanya sudah berproses ke Mahkamah Agung untuk legalitas masalah homoseksualitas itu. Jadi sebetulnya batasannya gimana sih kita boleh mengirimkan anak kita ke negara-negara kafir gitu. hukum-hukum apa yang sangat tidak boleh untuk kita tempatkan anak kita di sana, atau yang masih yang tidak sesuai dengan syariat tetapi masih boleh. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Kalau kita baca fatwa-fatwa ulama kontemporer, maka poin yang pertama, hukum asalnya tidak boleh menyekolahkan anak di negara non-muslim. Itu hukum asal. Namun ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Jika kondisi-kondisi di bawah ini terwujud. Yang pertama, ilmu yang akan dituntut oleh anak kita itu nggak ada di negara Islam, gitu. Baik ilmunya atau kualitasnya. Jadi ilmunya atau kualitasnya, misalnya di Indonesia ada tapi nggak bagus gitu loh, beda kalau di sana. Itu poin yang pertama. Tapi kalau sama-sama bagus, kenapa Anda ke sana? Kenapa Anda nggak loyal ke bangsa Anda sendiri yang mayoritas Muslim gitu loh? Itu yang pertama. Yang belajar itu sendiri atau anak kita itu punya benteng. Jadi benteng untuk bisa meng-counter pemikiran, lifestyle yang ada di negara tersebut. Jadi penyimpangannya, maksiatnya, kemungkarannya, macam-macam deh gitu loh. Ya salah satunya misalnya homoseksualnya, lesbiannya, atau biseksnya, atau transgendernya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya, makasih banyak. Jadi sekali lagi, anak kita harus punya bekal, karena itu serangannya kan luar biasa. Dan yang ketiga, dia bisa mengamalkan dan menampakkan agamanya di sana. Contoh, kita tahu kebijakan Perancis, saya nggak tahu sudah dicabut lagi, bahwa wanita tidak boleh pakai jilbab di perkantoran atau di sekolah dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah tidak bisa menampakkan Islam kita, maka kita harus hijrah dari tempat tersebut. Itu wajib hijrah. Jadi itu tiga kriteria di mana kita boleh gitu. Jadi bukan ke kadar maksiatnya. Karena kalau ke kadar maksiatnya, anggap saja maksiatnya kadarnya 40%. Tapi anak kita jangankan 40% gitu loh. Yang persentasenya lebih kecil aja dia akan hanyut. Berarti dia enggak boleh. Tapi ada negara yang kadar maksiat itu parah banget, 80%, tapi daya imun anak kita juga jago dan dia gak akan terkontaminasi. Dan di samping itu dia harus belajar mata kuliah sebuah ilmu yang harus kesana, kalau gak bisa. Dan itu juga untuk kita sendiri, untuk misalnya untuk bangsa kita atau untuk umat Islam dan seterusnya. Dan di sana dia bisa sholat gitu loh. Kalau istrinya dia bisa istrinya pakai jilbab dan lain seterusnya, dia bisa terapkan agama dia di dalam dirinya, istrinya, atau anak-anaknya. Kalau dia sampai merit di sana terus punya anak di sana, maka nggak ada masalah sama sekali. Insya Allah diperbolehkan. Kalau tak mungkin itu, Bu Ade. Kalau tentang ada bayangan bahwa kalau kita mengirimkan anak-anak di negara kafir, kan memang hampir tidak pernah mendengar azan selama bertahun-tahun ya, Ustaz ya. Kalaupun ada azan kan dia biasanya anak itu harus datang ke lokasi masjid, which is mungkin jauh dari tempat dia tinggal atau jauh dari college-nya gitu kan. Secara umum sulitlah mereka untuk bisa mendengar azan. Apakah ada urgensinya gitu, anak itu sebaiknya tetap mendengar azan, sehingga itu jadi batasan untuk kita juga untuk mengirimkan kemana anak kita sekolah. Karena kayak misalnya tadi yang Ustaz katakan bahwa tidak ada ilmu yang bisa diperoleh di negara muslim gitu. Mungkin sekarang sangat terbatas ya, ilmu yang hanya ada di Eropa saja itu sudah terbatas sekali, karena banyak university di Eropa dan Amerika itu yang sudah membuka franchise di negara muslim gitu kan. Jadi mungkin alasan itu agak sedikit kurang kuat untuk kita mengirimkan ke negara kafir. Nah sekarang ada lagi tantangan bahwa anak kita bisa saja menjadi tidak pernah dengar azan, tidak pernah sholat jamaah selama bertahun-tahun, mungkin satu tahun hanya berapa kali saja gitu. Apakah itu juga termasuk pertimbangan utama gitu? Jawabannya ya. Oleh karena itu kan alur jawaban saya tadi kan hukum asalnya nggak boleh kecuali gitu loh. Jadi ini hanya pengecualian dan hukum dan mentok-mentoknya boleh aja gitu loh. Nggak yang Anda harus ke sana gitu. Itu prioritas banget, enggak. Makanya sebagian ada 1-2 teman karena itu tadi mereka di sana dan mereka imannya bagus, maka agar mereka dengar azan, azan tuh mereka udah di masjid gitu loh. Karena kan di beberapa negara kan azan enggak boleh keluar, hanya boleh di dalam indoor masjid saja. Jadi untuk bisa menikmati lantunan azan tersebut, sebelum azan dia mereka udah standby di masjid. Dan mereka bisa tetap istiqomah walaupun di tengah-tengah suasana dan atmosfer yang jauh dari agama. Jadi sekali lagi, kalau ditanya direkomendasi, ya jawabannya enggak gitu loh. Kecuali dengan syarat-syarat di atas tadi. Dan makanya kualitas si anak ini harus benar-benar kuat. Kualitas anak harus benar-benar bagus sehingga dia bisa bedakan, dia bisa ini, dia bisa itu, dan dia enggak terbawa, dan dia bisa ngatur sendiri gitu biar dia bisa dengar adzan contohnya tadi. Sebenarnya kan itu bisa diperjuangkan kalau memang dari si anaknya mau. Tapi kalau anaknya dari awal udah setengah-setengah, itu tadi kriteria kedua nggak masuk nih, mendingan di sini aja lah gitulah. Nah, ini Ustaz, berkaitan dengan kajian Ustaz Jumat sore tentang bid'ah itu kan salah satunya kalau nggak ada dalilnya. Nah, terus berkaitan lagi dengan pelajaran sholat kita yang doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah setelah tahiyat sebelum salam itu. Nah, itu kan doanya bagus-bagus ya Ustaz. Kalau doa-doa itu kita baca selain di situ, apa malah jadi bid'ah Ustaz? Apa malah nggak boleh gitu loh? Di luar waktu dibaca di situ, tapi karena aduh ini bagus banget, jadi kita baca misalnya pas di sujud, misalnya pas waktu dekat posisi dekat atau pas waktu di pokoknya di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajab gitu Ustaz. Nggak cuma kita baca pas yang ada dalilnya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Doa sebelum salam itu kan jelas Nabi mengatakan masya atau ajab. Jadi berdoalah tentang hal yang paling Anda inginkan di sana gitu ya. Nah, ini sebuah anjuran yang implementasinya itu bisa doa bebas atau doa yang memang senantiasa dibaca Nabi SAW pada momen tersebut gitu. Nah, kalau memang Nabi SAW baca memang yang beliau baca di momen tersebut, maka yang terbaik kita baca di momen itu. Karena Nabi mengatakan wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tempat yang terbaik kecuali dibaca pada saat itu. Itu yang pertama. Dan kalau kita rutin baca misalnya kita baca sebelum salam salat subuh, sebelum salam salat duhur, sebelum salam salat asar, sebelum salam salat maghrib, sebelum salam salat isya, lalu sebelum salam salat sunnah, itu sudah mencukupi. Jadi itu sudah mencukupi kebutuhan kita yang berkaitan dengan doa tersebut. Jadi saya rasa itu yang terbaik, walaupun sebagian ulama membolehkan untuk dibaca di kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih berpegang pada wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahwa beliau baca doa-doa tersebut itu sebelum salam. Maka kalau kita benar-benar praktekkan dan terus kita baca sebelum salam, itu kan banyak, sebelum salam itu kan banyak. Minimal 5 kali, 5 waktu, 5 yang wajib. Belum duhanya, belum tahiyatul masjidnya, belum tahajudnya, sudah cukup gitu loh. Walau tak mungkin itu. Ada masalah apa lagi nih? Nih. Itu kan doanya kan banyak Ustaz ya. Iya. Kalau kita baca semua juga kan boleh-boleh aja Ustaz. Boleh. Nah, terus masalahnya itu kaki Ustaz. Kan kebanyakan sholat itu yang dua-dua. Nah, itu kalau belum sampai paling cuma dada yang pendek, kakinya udah karena posisi duduknya kan harus begitu yang sholat dua-dua itu loh Ustaz. Kalau yang sholat empat sih alhamdulillah artinya kita bisa sampai panjang tuh kita tawarruk kalau iftirash pegel gitu ya, samurat gitu ya. Ya. Jadi solusinya kira-kira gimana Ustaz? Kalau kita pengen apa ya? Ya kita harus serakahlah dengan itulah gitu loh Ustaz. Pengen. Terus kaki enggak kuat gitu ya. Enggak bisa ngimbangin. Iya, kalau harus kita baca semua, pengennya kita baca semua karena kita pengen banyak keutamaannya gitu. Tapi posisi apa daya posisi kaki ya kalau sholat dua-dua itu. Walau salam kita bisa duduk tawarruk boleh. Sholat yang dua itu. Boleh kalau memang kita enggak kesakitan boleh. Duduk iftirash di dua rakaat itu hukumnya sunnah. Itulah sunnah. Sunnah salat. Itu hukumnya sunnah. Sunnah salat maksud saya. Sunnah salat karena kan salat itu macam-macam tuh, gitu loh. Ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Nah, posisi duduk iftirash di salat sunnah di salat dua rakaat itu hukumnya sunnah salat. Sunnah salat. Nah, ketika misalnya kita berada dalam kondisi di atas, kita pengen baca banyak, tapi ini kayaknya kalau posisinya begini kelamaan saya enggak kuat gitu loh. Maka insyaallah enggak ada masalah dengan duduk tawarruk boleh. Iya. Kalau enggak salah itu hadis Imam Ahmad. Naha 'anit tawarruk. Nabi melarang duduk tawarruk. Tapi gimana ya? Ini masalah khilaf ijtihadiyah tuh yang kuat gitu lah. Jadi bukan sebuah larangan yang bukan sebuah larangan yang diamini oleh seluruh para ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan larangan itu hadisnya tuh diterima oleh para ulama, tapi mereka pun juga mengkecualikan tahiyat akhir di sholat-sholat yang hanya punya satu tahiyat. Itu mereka sendiri kecualikan. Jadi dalam masalah-masalah khilaf ijtihada yang kuat gitu loh, yang kuat banget seperti kasus tadi, maka kalau misalnya kita kesulitan, apalagi karena kita nggak mampu gitu ya, sakit memang sakit, maka kita bisa cari opsi kedua. Atau kalau nggak mau tawaruk, ya udah ibu mampunya kayak apa, udah duduk gitu. Misalnya ibu kayak gini sakit, ya udah gini aja, gimana kayak gitu loh, atau apalah gitu loh. Nggak sempurna nggak mas. Tawarruk. Ya udah nggak, kalau udah kayak begitu nggak masalah insyaallah. Faktor karena sakit. Terus yang kedua itu tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya sama seperti gini loh bu. Hukum asalnya kan kita nggak boleh sholat wajib dengan duduk. Tapi kalau nggak sakit, nggak kuat, nggak konsen, akhirnya terlalu dipaksakan, kan boleh duduk. Nah, itu juga salah satu jawaban dari larangan tawarruk gitu loh. Yang pertama ini khilaf yang kuat. Yang kedua, kita kan bukan dengan sengaja, tapi karena kita sakit nih gitu loh. Maka wallahu a'lam diperbolehkan. Kalau cuma baca tahiyat aja sih. Iya. Tapi kan ibu mau habisin semuanya tuh doa, itu kan bisa lama tuh, 20 menit tuh. Iya. Ada pertanyaan Ustaz tentang ini mungkin pernah kita bahas di kajian rutin tentang hak muslim atas muslim yang lainnya dalam hal memenuhi undangan. Beliau menanyakan itu dari Ibu Yeti di Abu Dhabi. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya disyarah gitu. Dua pertemuan tuh, aduh. Iya. Saya mau pulang sebentar lagi, ini gimana nih? Mungkin poinnya aja, poinnya apa poinnya tuh? Poin pertanyaannya apa? Poin pertanyaannya gitu, mau nanya tentang hak muslim atas muslim yang lainnya dalam memenuhi undangan. Yang pertama, memenuhi undangan hukumnya wajib. Dan undangan di sini undangan apa aja? Undangan khususnya undangan walimah ya. Dan kita tahu walimah itu undangan makan-makan, baik itu resepsi maupun yang lain. Dan yang berikutnya, wajib di sini itu dengan syarat yang pertama, undangannya bukan maksiat. Yang kedua, kita bisa untuk mendatanginya. Maka kalau kita nggak datang, kita terkena. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bertabrakan dengan sesuatu yang lebih urgent lagi, gitu loh. Contohnya kita diundang, apa namanya, kita mau berangkat ke resepsi pernikahan teman kita, suami kita apa kena serangan jantung. Pak, aku mau pergi dulu ya, Pak. Papa tunggu sebentar ya. Kalau mati mati syahid, kan enggak bisa bilang begitu lah. Ini bawa ke rumah sakit dulu, batalin yang itu kan, gitu ya, enggak boleh. Jadi itu lebih urgent. Jadi kalau lebih urgent enggak boleh. Atau tidak bertabrakan dengan yang lebih dulu. Kadang-kadang kayak di Jakarta, kita satu hari itu di waktu yang bersamaan dapat 3 undangan. Maka yang pertama kali ngundang kita itu yang harus kita prioritaskan, gitu. Karena yang pertama kali ngundang kita lebih perhatian dalam masalah ini. Buktinya dari jauh-jauh hari udah sampaikan, berarti dia yang lebih aware dalam masalah ini dan lebih dalam segi penghormatannya, perhatiannya lebih lah. Maka kita harus apresiasi dengan memprioritaskannya juga. Mungkin itu. Baik, yang berikut. Ya, buat ya, silakan. Boleh, boleh. Mumpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan, Ustaz. Iya, saya boleh. Dulu diajarin setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Terus ada doa lagi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu boleh? Bisa, ya? Bisa. Oh, boleh. Bisa, ya. Boleh. Terus ada lagi duduk, ada lagi kemarin saya dengar di Ufit.tv. Itu katanya sunahnya itu kalau duduk di antara dua sujud itu lama gitu, dulu Rasulullah pernah mengerjakan kayak gitu. Apa itu betul? Sunah yang sudah lama ditinggal. Enggak terburu-buru ya. Oh, enggak. Dan agak dilamakan. Dan kadang-kadang Nabi SAW duduk di antara dua sujud, khususnya tahajud, itu seperti lama beliau berdiri. Diulang-ulang aja. Iya, bisa. Nah, tapi yang perlu ibu ingat, lakukan jika ibu tidak menjadi imam. Gitu lah. Karena kalau jadi imam, kaedahnya diperingan dan dipercepat selama tuma'ninah. Jadi jangan lama-lama gitu loh. Jadi ibu mau duduk di antara dua sujud 15 menit, jangan pas jadi imam. Pas salam, makmumnya bubar semua di belakang gitu. Ini kelama banget nih orang, ya kan gitu. Imamnya gak punya perasaan, saya kan harus ngejar kereta gitu loh. Jadi kalau jadi makmum gak boleh gitu. Tapi kalau ibu salat sendiri, apalagi lagi nyaman, apa suami lagi kantor, anak lagi ke sekolah, ya udah saya mau salat aja, itu diulang-ulang terus bisa. Oke. Okay. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, dulu karena kurang pengetahuan kita soal agama, kita zakat mal itu tapi kita sumbangkan untuk pembangunan masjid. Apakah kita harus mengulang zakatnya ketika kita mampu atau gimana? Karena menurut saya kok jadi enggak sah ya. Jadinya sedekah itu. Iya, terima kasih ya Zulair. Waktu itu ibu lakukan itu karena difatwakan seseorang gitu ya. Enggak sih Ustaz, memang kurang enggak tahu saja gitu kalau ternyata begitu. Oh gitu ya. Mungkin ini beberapa orang berpikir itu termasuk bisa dibilang. Mungkin ya. Yang menganggap itu tuh termasuk bisa dibilang. Memang kalau ibu bayar lagi rizkinya ada. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Kita tahu bersama bahwa salah satu objek alokasi zakat adalah fisabilillah. Dan fisabilillah dalam ayat ini adalah jihad. Kalaupun mau diperluas, jihad di sini adalah jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu. Itu penjelasan para ulama. Bukan fisabilillah secara mutlak. Karena kalau fisabilillah secara mutlak, maka buat apa Allah sebutkan 8 kelompok? Kan 8 kelompoknya itu bisa masuk ke fisabilillah semua. Gitu loh. Artinya memberikan fakir miskin fisabilillah. Memberikan kepada orang yang berhutang fisabilillah. Jadi semua fisabilillah, cukup aja dikatakan zakat itu untuk fisabilillah. Nah, itu poin yang pertama. Jadi fisabilillah itu dalam kaitannya dengan jihad. Yang kedua, walau talam bisawab, banyak ada fatwa yang lebih kuat dalam masalah ini adalah kalau kita bisa bayar lagi. Kenapa demikian? Karena konsep zakat itu sendiri, ketika misalnya kita jatuh tempo haul itu tanggal 1 Ramadan. Jadi contoh, uang kita 100 juta nih. Berarti kan zakatnya 2,5 juta ya. Ya, zakatnya 2,5 juta. Kita dapat 100 juta, kita masuk haul itu tanggal 1 Ramadan 1435. Sekarang 36 ya. Nah, maka kan jatuh temponya nanti nih tanggal 1 Ramadan 1436. Nah, ketika kita masuk ke 1 Ramadan 1436 itu 2,5 juta, itu bukan uang kita gitu loh. Itu uang orang. Nah, siapa dia? Nah, Anda pilih deh tuh gitu loh. Mau bisa ke fakir miskin, bisa yang mujahid, bisa yang itu misalnya pengungsi Rohingya karena musafir yang gak punya bekal sama sekali, Anda pilih. Nah, ketika Anda tidak berikan kepada salah satu dari mereka, justru kasihkan ke yang lain, berarti kan Anda tidak memberikan uang itu ke pihak yang berhak gitu loh. Dan itu akan jadi utang selama-lamanya gitu loh. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Karena ini zakat ini ada dua hal. Yang pertama hak Allah dan yang kedua hak manusia. Hak Allah dan juga hak manusia. Kalau hak Allah tinggal taubat selesai. Tapi ini ada hak manusia nih gitu loh. Ya contohnya begini. Saya punya hutang dengan Bu Uut. Saya punya utang sama Bu Uut. Saya malah bayar sama Bu Ade. Ya kan gak bisa begitu selesai dong. Iya kan, Bu Uut akan minta, mana uang saya Ustaz? Loh, saya kan udah bayar. Ke siapa saya gak terima? Ke Bu Ade. Ya salah Pak Ustaz, kan Pak Ustaz ngutangnya sama saya. Oh iya, sama Bu Uut ya. Saya lupa tuh, saya malah kasih Bu Ade. Bu Ade main terima aja lagi, kan begitu ya. Jadi kan Bu Uut gak akan terima. Ya enggak dong Pak Ustaz, bayar ke saya gitu loh. Nah begitu juga ketika jatuh tempo tanggal 1 Ramadan misalnya haul komplit itu udah bukan uang kita lagi, itu uang orang lain, nggak boleh, makanya harus kita keluarkan. Makanya pendapat yang kuat, zakat itu nggak boleh dipendem gitu. Oh, dikumpulin dulu sampai banyak baru 3 tahun lagi saya kasih orang Pak Ustadz. Nggak boleh, karena itu hak orang, punya orang, minta izin dulu sama dia, boleh nggak gitulah. Dan insyaallah diganti yang lebih banyak. Assalamualaikum Ustaz, bertanya mengenai seandainya kita ada surat atau hafalan atau amalan yang panjang pada saat sholat wajib, apakah boleh memegang Al-Qur'annya atau buku tersebut? Pas lagi haid? Melaksanakan sholat wajib. Oh, sholat wajib. Iya. Misalnya pas suratnya ada yang lupa. Bolehnya sambil pegang Al-Qur'an, sambil membaca pada sholatnya. sholat wajib. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat wajib, maka kita kembali kepada firman Allah dalam akhir surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dan yang ada keterangannya adalah sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih, sebagaimana hadis Bukhari bahwa Aisyah meminta tolong budaknya untuk membaca dengan mushaf. Oleh karena itu Allah Ta'ala bisawab, membaca dengan mushaf itu hanya untuk sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih. Terlebih lagi karakter sholat itu memang karakternya panjang gitu loh. Adapun sholat lima waktu, maka baca yang mudah, yang sudah hafal. Bukan yang bukan hanya baca surat-surat pendek ya, tapi baca yang kita hafal. Jadi kalau Al-Baqarah ya udah baca Al-Baqarah. Ali Imran ya baca Ali Imran. Enggak usah dipaksain Al-Maun, enggak usah gitu loh. Jadi kalau hafalnya Ali Imran, Al-Maun lupa-lupa ya udah Ali Imran aja dibaca. Dari Ibu Isma di Jakarta. Kan ada orang di Jakarta juga. Iya, di Jakarta ini. Masyaallah. Bisa ketemu sendiri. Iya, iya. Menurut sunnah Rasul ada gak sih tentang kirim Al-Fatihah, sedekah, wakaf, badal haji untuk orang yang sudah meninggal? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Beramal lalu pahalanya dikirim kepada yang sudah meninggal, itu hukum asalnya tidak disyariatkan kecuali yang ada dalilnya. Itu kecuali yang ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak. Kembali kepada keumuman hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, kami terangkan, maka amal ibadah itu tertolak. Dan salah satu ulama itu sudah membukukan gitu lah, tentang amal ibadah apa saja yang pahalanya boleh kita kirim kepada orang yang sudah meninggal. Adapun contohnya ya, pertanyaan tadi ya, adapun masalah Al-Fatihah, masalah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, maka tidak ada dalilnya. Tidak pernah Nabi katakan ila zaujati Khadijah Al-Fatihah, kepada istriku Khadijah Al-Fatihah, atau ila ammi Hamzah Al-Fatihah, kepada pamanku Hamzah Al-Fatihah. Jadi tidak pernah ada keterangan demikian. Makanya madhab Syafi'i, jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai dan tidak diperbolehkan. Itu masalah kirim-kirim surat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah infak sedekah, maka jelas sampai sebagaimana ada hadis yang valid tentang masalah itu, dan saya rasa ini kesepakatan para ulama bahwa kalau misalnya kita sedekah atas nama fulan yang sudah meninggal atau atas nama ini, sampai. Dan ini penjelasan para ulama. Kalau misalnya haji dan umroh, jelas sampai. Karena kita tahu hadis wanita dari Khos'am yang haji diwajibkan, tapi pas bapaknya udah nggak kuat untuk haji, apakah aku boleh menghajikan? Atau dalam riwayat ibuku nazar haji tapi sudah meninggal, apakah aku hajikan ibuku? Maka kata Nabi, hujian umik, berhajilah untuk ibumu. Dengan syarat kita sudah haji duluan gitu loh. Kalau kita ingin umrohkan orang, kita umroh duluan gitu loh. Allah Ta'ala misal. Jadi harus diperinci, gak bisa dimutlakan begitu aja. Ada pertanyaan lain? Terakhir kayaknya Ustaz. Terakhir. Saya pernah meminjam dari saudaranya Bu Evi Dodi. Saya pernah meminjam uang di bank dengan cara kredit untuk pembangunan rumah saya. Sekarang saya sudah tahu bahwa hukumnya pinjam uang di bank itu riba. Bagaimana cara untuk membersihkan harta saya dari riba itu? Apakah saya harus menjual rumah saya untuk membersihkan harta atau hanya mengeluarkan dari bunga riba bank tersebut? Ya, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bedakan transaksi riba dengan uang riba itu beda. Transaksi riba ya setiap transaksi yang ada unsur ribanya. Baik kita makan atau kita enggak makan gitu loh. Baik kita sebagai pihak yang mengutang atau piutang. Adapun uang riba itu jelas-jelas, misalnya bunga 10%. Nih, 1 juta bunga 10%. Terus uangnya itu kita makan, nah itu uang riba, 1 juta itu uang riba. Itulah. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itu ditekankan oleh para ulama dan diantaranya saya pernah ikut kajian khusus Syekh Masyur Hasan Salman, salah satu ulama yang cukup kuat dari Syam. Beliau menekankan banget, bedakan loh ya antara transaksi ribawi dengan uang riba itu sendiri, itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu kan kita nggak tahu ya, ketika itu kita nggak tahu, maka insya Allah dimaafkan. Nah gimana sekarang, kalau kita bisa usahakan sekarang tutup secepat-cepatnya gitu lah. Jadi putus transaksi tersebut secepat-cepatnya. Harus jual rumah enggak? Kalau kita punya cara lain ya enggak harus jual rumah. Intinya langsung kita bayar brok gitu loh. Karena kan kalau kita enggak bayar, mau kapanpun kita akan terikat dengan transaksi tersebut. Jadi sekarang PR kita, selesaikan transaksi tersebut secepat-cepatnya. Kalau itu selesai sudah aman, insyaallah. Allah taala misal. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang kedatangan dalil dari Allah. Fantaha, begitu dia tahu, oh ternyata enggak boleh ya. Lalu dia berhenti di situ. Fantaha falahu masalaf, maka baginya yang sebelum-sebelumnya. Udah enggak masalah deh, kan yang belum tahu. Wa amruhu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Ya, gitu. Termasuk kayak bunga bank itu juga, bagaimana kalau kita dulu belum tahu kan cara bahwa bunga bank itu harus dikeluarkan bulan demi bulan seperti itu. Itu sudah terlewat-lewat dulu zaman dulu waktu kita tahu itu. Falahu masalaf, kan ayat ini tentang riba. Tentang riba. Jadi gini loh, apa namanya, bedakan. Jadi yang jadi parameter adalah kapan kita tahu, bukan kapan kita dapat hidayah untuk meninggalkannya. Kan famanja, kan parameternya famanja ahu mau'idhatun min rabbi fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah, barang siapa yang kedatangan nasihat dari Allah, jadi dalil dari Allah, lalu dia berhenti sampai di situ, maka yang sebelum-sebelumnya itu enggak masalah. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini loh. Ada orang dapat keterangan, dia dunianya dunia riba. Lalu dia dapat info bahwa riba itu halal, riba itu haram jelas tanggal 1 Januari 2015. Tapi baru taubat 1 Januari 2016. Jadi butuh 1 tahun dulu untuk meyakinkan dirinya, dong keluar dong, keluar dong. Nah, maka bagi dia 31 Desember ke belakang tuh boleh diambil. Tapi dari 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2016 dia harus buang. Karena dia udah tahu famanja, kan mau itu Allah sudah datang ke dia gitu. Jadi sebelum 1 Januari itu buat Anda, enggak ada masalah. Tapi 1 Januari ke 1 Januari 2015 ke 2016 enggak bisa itu. Mungkin itu Allah tahu. Jadi bedakan antara waktu dia tahu, benar-benar dia tahu ya, ya ternyata enggak boleh. Tapi kan kadang-kadang ada orang tahu ngeles sana, ngeles sini gitu loh. Kecuali kalau ada syubhat ya, tapi ini harus jujur nih. Anda benar-benar tahu itu kapan gitu loh. Yang jadi ini yang pertama, Bu Ade, kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak yakin karena memang bingung, karena baca dua fatwa yang bagi kita ini sama-sama kuat, atau memang kita niat enggak mau yakin gitu loh. Karena kalau yakin kena nih gue nih gitu loh. Gue banget nih kan gitu ya. Jadi udah deh lah, kita enggak usah lah, enggak usah bahas yang begini-beginian. Jadi istiqomah jadi orang enggak yakin ya enggak boleh gitu loh. Jadi kita harus jujur. Begitu kita tahu, sebenarnya mungkin kita udah tak yakin, tapi kan kita pura-pura enggak yakin atau memaksakan diri enggak yakin gitu loh. jangan-jangan ada ini lagi, jangan-jangan ada ini lagi gitu lah. Allah telah misal mungkin itu. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas atensi dari ibu-ibu sekalian. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa tetap berada di majelis sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia, dan saran saya maksimalkan kesempatan-kesempatan seperti ini, karena kesempatan-kesempatan itu kita nggak bisa dapatkan di setiap saat ya. Oleh karena itu benar-benar fokus, benar-benar niat untuk belajar, dan jika masih bisa diperjuangkan maka perjuangkan, walaupun juga kita sangat pahami misalnya teman-teman ibu-ibu yang pulang itu karena harus mengerjakan kewajibannya yang lain, dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan besok, dan barang siapa yang punya pertanyaan atau pengalaman atau yang harus ditanyakan, kita masih ada waktu besok siang, tanya apa aja ya, karena sekali lagi besok siang kesempatan terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.